Bismillah, Ustaz, apakah saya jadi makmum atau sholat sendiri? Apakah saya jadi makmum atau sholat sendiri? Apabila imamnya tidak berpakaian syar'i dan tidak memperhatikan sutra, tidak apa-apa engkau bermakmum pada dia. Nah, walaupun dia pakai muban, seorang yang pakai bantolon, tidak apa-apa engkau sholat di belakangnya. Selama dia bukan orang kafir, selama dia tidak pelaku fitnah yang mengkafirkan dari Islam, tidak apa-apa. Jadi sholat bersama imam itu, kalau salah, maka ditanggung imam sendiri dan tetap, ya apa namanya, mendapatkan pahala. Wa in aqta'a fa lahu fa na'am alaihi wa in asaba fa lahu wa lakum. Kalau benar maka pahalanya untuk kalian dan untuk imam, kalau salah maka untuk dia saja dan kita tetap mendapatkan pahala. Kalau misalkan dia pakai celana pendek ya jangan sholat di belakangnya. Kalau dia masih pakai celana panjang, rapi, pakai peci, ya sholat di belakangnya tidak apa-apa. Ya, kalau kita nggak seperti ini, nggak selamat kita. Ya, karena kebanyakan masjid itu kita nggak punya. Masih pinjam-pinjam. Kalau kita nggak bersholat di tempat umum, imam seperti itu, sholat di mana? Kecuali kalau pakaian majelis syar'i itu dengan benar-benar yang sudah, ya, benar-benar jauh. Misalkan sholat pakai celana pendek, jangan. Tidak sah. Kalau masih yang kita lihat, insya Allah masih boleh. Walaupun dia isban muslim, apa kainnya di bawah mata kaki, apa di bawah mata kaki boleh.